السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سرقوا الله سبحانه وتعالى الله مدكان كتاب menunjukkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-11, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca surah Yunus ayat ke-36. Baca Abu Fatimah. نعم سلي أحسن الله إليكم أعوذ بالله Abu من Fatimah. الشيطان Oh ya, الرجيم Pak, yang belum nyalain. Ya, lanjut. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Dan tidaklah mereka, kebanyakan mereka mengikuti kecuali prasangka saja. Sesungguhnya prasangka tidak dapat memberikan keyakinan sedikit pun. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Al-waw harfu atfin ma tidak manafiyah. Ya? Manafiyah tidak. Ya, manafiyah. Ya. Ya, yattabi'u fi'lun dhari'un aktsaru fa'ilnya hum mudhafun ilaih. Illa adatul istisna dhanna fi'lun madin. Ya? Dhanna fi'l madi ya? Zona. Bukan. Kalau yang ini mah mustasna. Oh, mustasna ya. Tapi tanwin saja. Enggak deh, dia maful bih. Oh, maful bih. Karena ini dia kalimatnya ini naqis manfi. Jadi zona ini maful bih tadi lah harusnya mulghah ya. Mulghah. Baik, Ustaz. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allahna ismu inna la tidak harfu nafiyah. Yughni fi'lun mudhari'un fa'ilnya mustatir ya. Ya. Ya'udu alahu ala huwa minal haqqi jarra majrur. Ya'udu ala huwa si ya'udu ala dhon. Ala dhon. Nah. Minal haqqi jarra majrur syai'an maf'ulun bih dari yughni. Naam. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allaha lafzul jalalah sebagai ismu inna alimun khobar inna bima jarma majur yaf'aluna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'ilnya. Afasad bisa. Ya. Wa ma yattabi'u aksaru ha'ula'il musyrikina fi ja'lihim ya. Al asnamu alihatan. Ija'lihimul asnama. Asnama alihatan. Mumpul yang kedua. Wa'tiqadahum. Wa'tiqadahum. Ini matibnya kemana ya? Wa'tiqadahum. Musyikin bija'lihimul asnama alihatan. Wa'tiqadahum. Ya, wa'tiqadahum bi annaha taqarr. Oh enggak, ini mubtada aja kali ya. Wa ma yattabi aktsaruhum. Wa'tiqaduhum bi annaha taqarribu. Bukan maktub ke ja'li, Ustaz. Ini lain ya. Dan tidaklah mengikuti kebanyakan orang musyrik itu pada itikad mereka. Enggak lah. Bukan asnam ya. Enggak, kalau ke asnam juga enggak. Ini kan menjadikan sembahan. Masa yakinan mereka menjadikan sembahan mereka. Watikoduhum aja enggak? Watikoduhum kada ya. Yakoduhum bi annaha taqarrib. Tuqarribu. Taqarribu ila Allah. Qarraba yuqarribu. Yuqarribu. Tuqarribu ila Allah illa tahrisan. Takharrusan wa dhannan. Takharrusan wa dhannan. Wa huwa la yughni minal yaqini syai'an. Inna allaha alimun alimum bima yaf'alu haula'il musyrikuna minal kufri wat takdzibi. Dan tidak kebanyakan mereka tidak mengikuti orang-orang musyrik dalam menjadikan Tuhan ya. Ini gimana sih tadi ngatanya enggak paham yang dengar nih. Dan tidaklah kebanyakan orang musyrik itu mengikuti Ustaz, dalam menjadikan tuhan-tuhan mereka ya. Patung-patung ya, menjadikan patung-patung sebagai tuhan mereka dan menyembah dan keyakinan mereka bahwasanya. Dan keyakinan mereka bahwasanya mendapat mendekatkan kepada Allah. Hanya itu baliknya ke astam ya. Bahwasanya berhala dapat mendapatkan. Bahwasanya berhala dapat mendekatkan kepada Allah. Maka tidaklah tahrisan. Kecuali manfaat ya. Tertolak. Kecuali hanya persangkaan saja. Kecuali hanya persangkaan dan dugaan saja. Dan dia tidak bermanfaat, tidak dapat memberikan keyakinan sedikit pun. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan apa mereka lakukan orang-orang musyrik dari kekufuran dan kedustaan. Nambar kalafik wa jazakallahu khairan. Wa iyakum ya ustadzi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. Dan tidaklah kebanyakan mereka, yaitu orang-orang musyrik, yang mereka menyembah ilah selain Allah, tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan saja. Ini masih ada lanjutan dari ayat yang kemarin ya, bahwa orang-orang musyrik itu menjadikan berhala-berhala mereka sebagai wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini persangkaan mereka. Dan jelas ini merupakan persangkaan yang batil. Karena Allah, ketika kita beribadah kepadanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membutuhkan perantara. Ya ud'uni astajib lakum. Berdoalah langsung kepadaku, astajib lakum. Aku akan mengembulkannya. Ini menunjukkan bahwasanya doa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan perantara. Innal dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persangkaan itu tidak dapat memberikan ya kebenaran sedikit pun. Ya, tidak cukup untuk menyatakan kebenaran. Innallaha 'alimum bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, silakan baca Bu Kuniati. 37 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana hadzal qur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsil. وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. 37. Bentar, Ustaz. Dan tidaklah Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, akan tetapi itu adalah sebuah kebenaran yang ada di tangannya. Baina yadaihi, di tangannya ya? Di hadapannya. Dan penjelasan kitab-kitab. Tidak ada keraguan di dalamnya yang Al-Quran itu dari Rabb seluruh alam. Al-Wawu harfu atfin, ma harfu nafin, kana fi'al madinakis. Hadha ini isim isyara sebagai, hadha Qur'anu itu apa namanya? Isim isyara sebagai isimnya. Ya isim kana, ininya badal ya. Al-Qur'anu sebagai badal kan. Hadza isim isyarah sebagai isim kana, Al-Qur'anu sebagai badal dari hadza. An harfu nasbin wa masdariin, yuftara fi'il mudhari dengan fa'ilnya dhamir mustatir huwa, min duni jar wa majrur, Allah lafzu jalalah mudhafun ilaihi, Al-wawu harfu atfin, lakin itu harfu istidrok ya. Harfu istidrok. Tasdikon ini maf'ulun bi dengan fi'il yang dimahzuf ya, Ustaz. Maf'ul bi. Kalau lihat dari tafsirnya deh. Kayaknya. Bukan, kayaknya nih lebih cocoknya. Maf'ul mutlak. Cocoknya kana yang dibuang nih. Kan awalnya lagi ngomong-ngomong makan hada Qur'an wa ayyub salam dinilai walakin kana tasdiqal ladhi baina yadayhi. Jadi ini khobarnya kana. Oh, khobarnya kana ya, iya ya. Tasdiqo khobar kana alladhi isi mausul sebagai na'atnya. Bain... kalau na'at mah at tasdiqo. Kalau begini ini mudhof ilaih, ya enggak? Oh iya. Kebenaran yang iya ya. Jadi harapannya ya. Alladhi berarti isi mausul sebagai mudhofun ilaih baina dhorof makan yadai mudhofun ilaih alha'u mudhofun ilaih. Al-wawu harfu atfin, tafsila itu maktuf ke tasdiko ya. Hmm. Maktuf ke tasdiko. Al-kitabi mudofun ilai. Al-ala harfu nafin, la, oh ala. La, la harfu nafin, roiba, lafu nafin lil jinsi. Roiba itu isim la lil jinsi. Fihi jarwa majrur, mirrabbi jarwa majrur. Fihi jarwa majrur sebagai? Fihinya, khobar lah ya. Khobar lah ya. Khobar dari la lil jinsi. Mir rabbi jarwa majrur alamin mudhofun ilaih. Tasrinya. Wa ma kana yatahayya'u li ahadin ayyati. Ini lagi ngomongin yang mana sih? Sekarang 37 kan? Iya. Bukan 38 ya? Oh 37 ya? Iya. Salah lihat ya. Apa-apa-apa. Aneh yang ini. Wa ma kana. Wa ma kana yatahayya'u li ahadin an ya'ti bihadzal qur'ani. Kalau an berarti ya'ti ya. Oh ya'ti ya hidup ya jadi ya'nya ya. An ya'tiya bihadzal qur'ani min 'indi ghairillah li annahu la yaqdiru 'ala dzalika ahadun minal khalqi walakinnallaha anzalahu musaddiqan anzalahu walakinnallaha anzalahu musaddiqan lil kutubil lati anzalaha ala anbiyaihi li anna dinillahi wahidun li anna dinallahi wahidun wa fi hadzal qur'ani bayanun ya khabar ya, mubtada mubtada muakhar ya wa fi hadzal qur'ani bayanun wa tafsilun lima syar'ihi llahi ini firmadi lima syara'a lima... syara'ahu Allah oh syara'a ya disyarikatkan Allah berarti hu ya lima syara'ahu Allah li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la syakka fi anna hadzal qur'ana ini apa ya muhiyan ya muhan mir rabbil alamin muhan oh muhan mir rabbil alamin ini apa sih masdar ya kok masdar semapul diwahyukan majhul ya majhul ya majhul dan tidak seorang pun yang dapat menyiapkan untuk mendatangkan Al-Qur'an dari selain Allah dikarenakan tidak seorang pun mampu untuk hal itu, tidak seorang pun dari ciptaannya mampu untuk melakukan hal itu. Akan tetapi Allah lah yang menurunkan itu untuk membenarkan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya ya. Maksudnya kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Kemudian dikarenakan sesungguhnya agama Allah itu adalah satu dan di dalamnya dan di dalam Al-Qur'an ini terdapat penjelasan dan perincian pada syariat-syariat Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an yang diwahyukan dari Rabb seluruh alam. Tidak ada keraguan bahwa Al-Qur'an ini diwahyukan. Ini an apa anna sih Ustaz? Hah? Ini kan isim ya setelahnya. Fi an apa fi anna ya? Fi anna. Anna aja. Oh betul ya taukid ya. Tapi tetap aja artinya kayak tadi sama. Ulang-ulang deh, Seth. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Kemudian? yang merupakan jadi, wahyu. Tidak ada keraguan bahwa Al-Quran ini diwahyukan dari Rabb seluruh alam. Kan beda artinya jadi kalau ngerti tadi. Oh, tidak ada keraguan bahwa Al-Quran ini diwahyukan dari Rabb seluruh alam. Nah, kan enak tuh dia dengarnya. Syukron, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. Ya, jadi kalau kita nerjemahin itu, kita harus dengerin terjemahan kita. Kita sendiri paham nggak gitu kan? Ya, nah, bagus ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana hadzal qur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi bayna yadayhi wa tafsilal kitab. وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Dan tidaklah Al-Quran ini dibuat-buat dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran ini bukan buatan gubahan ya manusia seperti yang dituduhkan oleh orang kafir. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah buatan atau gubahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas tuduhan yang sangat keliru. Karena Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi Al-Quran ini adalah tasdiqal ladzi baina yadayhi. Al-Quran ini membenarkan apa yang ada di depannya, maksudnya membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Itu membenarkan isi dari Zabur, Taurat dan Injil. Karena semua kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya, inti ajarannya itu sama. Semuanya menyeru agar manusia mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Yang berbeda hanyalah syariatnya. Syariat antara nabi yang satu dengan nabi yang lain mungkin berbeda. Tapi inti dakwahnya sama, mengajak manusia agar bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Wa tafsiral kitab ya, dan Al-Qur'an ini merinci isi kitab tersebut ya, menjelaskan ya, terdapat penjelasan yang merupakan syariat bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba fihi mir rabbil alamin. Tidak ada keraguan padanya ya mir rabbil alamin, dari Rabb seluruh alam. Ini ya, tidak diragukan lagi bahwasanya Al-Qur'an yang ada di hadapan kita yang kita baca sekarang ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan kepada kita. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang merupakan buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dari awal sampai akhirnya semuanya adalah kalamullah yang wajib kita imani, kita amalkan. Nah, ya silakan dibaca. Pak Edi ada Pak Edi. Nah, Mas Tan. Ya, peserta baru yang Ikhwan terutama ya. Kalau ada yang mau baca tunjuk tangan aja ya. Jadi biar variasi ya. Jadi jangan Abu Fatimah sampai di terus. Ayo, Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna naftara. Qul fa'tu bisuratim mislihi wad'u manistata'tum. Manistata'tum min dun. Jangan di awalin dari situ, dari wadu aja. Wada'u manistata'tum min dunillahi kuntum shodiqin. Apakah mereka berkata bahwa ini adalah dia telah membuat-buatnya? Datangkanlah satu surat yang semisal ini dan panggillah semampu kalian dari siapa selain Allah jika kalian benar. Am adalah harfu istifham bermakna bal. Yaquluna fi ilmu dore. Alwawu bagi fa'il. Iftarahu fi'il madhi. Hu mudhof ilai. Jumlah iftarahu bagi aful bih tadi. Mau kul ya? Enggak usah sih kalau gitu mah. Enggak usah. Kul fi'il amar fa'tu. Fa'nya harfu atfin itu aja. Fi'il mudada fa'tu bisuratin jar majrur Mislihi. Oh, tadi sih fatu itu fa-nya huruf atop, itunya itu ini ya. Gramat. Fatu huruf alfa huruf atop. Itu ya. Ya, ini kalau nah ini kalau dibaca tuh jadinya itu. Ya, itu, kalau dibaca ya. Itu. Itu sebagai fi'il amar di surah jar majrur mislihi. Mislihi na'at. Na'at, ya na'at dari bisyurah. Wa alwaw harfu atfin. Udu'u fi'il amar. Manis tato'tum man. Udu'u fi'il amar wawunya fa'ilnya. Udu'u fi'il amar alwaw sebagai fa'ilnya. Man maf'ul bi. Istato'tum fi'il madhi. Tum sebagai fa'ilnya. Min dunillahi. Min du mudhof ilahi. Duni Allahi lafzu jalla sebagai mudhof ilahi. In khafu syarat kuntum fi'il madhi. Tum sebagai isimnya. Sodikin khobar dari kana kuntum. Bar ayakuluna inna hadzal qur'ana iftarahu Muhammadun min indi nafsihi. Fa innahum ya'lamuna annahu basarum mithluhum. Qul lahum ayyuhar rasulu fa'tu antum bisuratin wahidatin min jinsin. Jangan ditanwinin min jinsi. Min jinsi hadzal qur'anu fi min jinsi hadzal qur'ani hadzal qur'ani fi nadhumihi wa hidayatihi wasta'inu ala dhalika bi kulli man qadartum alaihi min dunillahi min insi insi wal jinni min insin wa jinnin wa min insin wa jinnin in kuntum shodiqina fi du bidawakum fi dawakum bahkan apakah kalian berkata mereka berkata bahwa bahkan mereka berkata sesungguhnya Quran ini adalah apa yang telah dia telah apa yang Muhammad buat-buat dari dirinya sendiri. Padahal mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah manusia yang muslim. Seperti mereka. Manusia yang seperti mereka. Katakanlah Muhammad kepada mereka, kalian turunkanlah satu surat saja. Atau itu datangkanlah. Kalian datangkanlah satu surat saja. Yang sejenis dengan Quran ini dalam hal nadhomnya dan nadhom itu ya maksudnya rangkaian ayatnya ya dalam hal rangkaian alatnya dan hidayahnya kandungannya petunjuknya dan mintalah pertolongan atas hal itu kepada siapa saja yang mampu kalian agak mampu atasnya dari selain Allah dari golongan manusia maupun jin. Jika kalian orang-orang yang benar di dalam persangkaan kalian. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum astaghfir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yaquluna iftara. Qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ataukah mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuat-buat mengada-adakan isi Al-Qur'an? Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin mislihi. Maka datangkanlah satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Wa du'u man istata'tum min dunillah dan silakan panggil ya siapa saja yang kalian anggap mampu dari selain Allah Subhanahu wa taala in kuntum shadiqin jika kalian adalah orang yang benar. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu menuduh bahwasanya Al-Qur'an adalah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas tuduhan tersebut, justru Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menantang orang-orang kafir Quraisy. Kalau benar sekiranya Al-Qur'an ini buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi Muhammad merupakan manusia biasa seperti kalian, maka silakan kalian buat yang semisal dengan Al-Qur'an. Kan katanya kalian ini ya orang-orang kafir Quraisy adalah orang-orang yang memiliki pemahaman sastra yang luar biasa. Kalau kalian menganggap bahwasanya Al-Qur'an adalah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buat yang semisal dengan Al-Qur'an. Dan ternyata tidak ada seorang pun, bahkan yang paling jago ya syair Arab sekalipun, tidak ada yang mampu membuat yang semisal dengan Al-Qur'an dalam bentuk ayatnya maupun dalam hidayahnya. Kalaupun ada, ya seperti Musalamah Al-Kadzab, ya seorang nabi palsu, dia membuat ayat yang tidak ada hikmahnya sama sekali. Seperti misalnya ketika turun ayat tentang surah Al-Fil, ya, dia membuat ayat Al-Quran Al-Fil mahu Al-Fil, ya, batnuhu kabir. Ini kan sesuatu yang tidak ada hikmahnya, bahkan orang para pengikut nabi palsu pun tertawa ketika mendengar ya surat yang merupakan karangan dari Musalamah Al-Kadzab ini. Kemudian ada juga yang berusaha membuat tandingan, ya difda binta difda'in, wahai katak dua anak katak. Ini kan enggak ada hikmahnya sama sekali. Bahkan orang Arab yang kafir aja tuh ketawa ya ketika dibacakan ayat-ayat palsu ini. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mampu menandingi Al-Quran walaupun satu surat saja. Nah, baca Bu Elis. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim fanzur kaifa kana aqibatuz zalimin. Bahkan mereka mendustakan terhadap apa yang tidak mereka ketahui dan belum datang kepada mereka penjelasannya. Demikianlah orang-orang yang mendustakan sebelum mereka. Maka perhatikanlah bagaimana bagaimana keadaan orang-orang yang zalim sesudahnya gitu Ustaz. Nah. 39. Bal harfu idrob kadzabu fi'il madi al-waw fa'il bima jarwa majrur lam harfu jasmin yuhitu fi'il mudhari majzumun bilam al-waw fa'il bi'ilmi jarwa marju jarwa majrur al-ha'u mudhaf ilaihi al-waw harfin lamma zorof ya'ti lama di sistem artinya belum atau ketika? Oh lama belum ya, belum kan ya? Belum datang penjelasan kepada mereka. Nah berarti ini lamanya harfu jazmin. Oh, harfu jasmin. Lama harfu jasmin. Ya'ti fi'il mudhari majzumun bi lama him mafulun bi. Ta'wilu fa'ilnya. Al-ha'u mudhafun ilaihi. Kadzalika. Ini satu semua atau rinci, Ustaz? Kadzalika jar majrur aja. Kadzalika jar majrur sebagai mubtada bukan Ustaz? Enggak. Mubtada di mana hubungannya enggak ada. Jar majrur aja ya. Kadzalika jar majrur kadzaba fi'il madi allazina fa'il ya. Isim mausul sebagai fa'il. Min qabli jar majrur him mudafun ilaihi. Alfa'u harfu atfin unzur fi'lu amrin kaifa harfu istifham. Bukan huruf dia, isim. Oh, isim ya. Isim istifham. Kana fi'il madi nakis akibatu khobar kana az khobar ya. Bukan isim ya? Kana isim kan marfu dia. Isim kana azolimina akibat tu zolimin. Mudah nilai. Nah. Bismillah. Balsaro'u ilal takzibi bil Qur'ani awwala ma sama'uhu sami'uhu kan sami'a yasma'u. Awwala ma sami'uhu qabla ayyatadabbaru ayatahu. Ayatihi. Oh. Kan jawabannya salim kan? Oh, ayatihi. Wa kafaru bima lam yuhitu bi ilmihi min zikril ba'thi wal jazai wal jannati ya. Wal jannati wan nari wa ghairi zalika. Wa lam ya'tihim ba'du haqiqatan ma wu'idu bihi fil kitabi. Wa kama kadzabal musyrikuna biwa'idillahi kadzabatil umami umama umamu allati. Oh, jadi fa'il ya. Fa'il ya. Kadzabatil Ustaz ya. Kadzabatil umamu allati khalat. Kadzabatil umamu allati khalat qablahum. Fanzur ayuha rasulu kaifa kanat akibatu zolimina. Fakad ahlakallahu ba'dahum bil khasfi. Wa ba'dahum fil gharaki. Wa ba'dahum bi ghairi zalik. Itu bukan ba'dah kali ya? Ba'duhum aja kali ya? Oh benar ya? Maful widari ahlaka tadi. Benar-benar. Iya, dari ahlaka. Ini matuh semuanya ya. Nah. Bahkan mereka bersegera pada pengingkaran terhadap Al-Quran mengartikan apa yang mereka dengar sebelum mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan mereka kafir dan mereka ingkar terhadap apa yang mereka tidak mengetahui ilmunya dari peringatan kebangkitan dari peringatan terhadap kebangkitan dan balasan serta surga dan neraka dan selainnya dan tidaklah dan belum ya belum datang kepada mereka dalam belum datang kepada mereka sekarang Ustaz ya. Setelahnya. Belum datang kepada mereka sampai sekarang hakikat gitu ya. Apa ya, yang dijanjikan dalam Alkitab. Sebagaimana orang musyrik mendengarkan janji Allah, mereka menjadi Allah yang umat-umat yang didustakan oleh umat-umat sebelum nih, mereka. Gimana sih? Sebagaimana orang-orang musyrik mendustakan ancaman dari Allah, mendustakan pula umat-umat yang telah datang sebelum mereka gitu. Oh, sebagaimana Allah? Apa sebagaimana Allah sih? Sebagaimana orang musyrik mendustakan apa ancaman dari Allah? Orang musyrik mendustakan ancaman Allah saatnya. Ya, begitu pula. Begitu pula umat-umat sebelum mereka. Yeah. Maka perhatikanlah wahai Rasul bagaimana akibat perbuatan orang-orang zalim. Maka sungguh Allah telah membinasakan sebagian mereka dengan kekurangan dan atau kehinaan dan sebagian mereka lagi dengan menenggelamkannya dan sebagian lagi dengan yang lain-lain. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Tabarakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين Bahkan mereka mendustakan sesuatu yang mereka belum memiliki ilmunya dan belum datang kepada mereka penjelasannya. Demikianlah telah mendustakan pula orang-orang sebelum mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan yang buruk bagi orang-orang yang zalim. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang musyrik adalah jelas kekeliruan. Karena belum datang penjelasannya, mereka langsung membantahnya. Langsung menolak Al-Quran. Sudah belum dijelaskan. Baru mendengar ayat pada kali pertama, belum menjelaskan tafsirnya, takwilnya, belum mendapatkan penjelasannya, mereka langsung menolaknya. Namun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap yang seperti itu merupakan sikap orang-orang sesat terdahulu. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Kemudian Allah memperingati ya orang-orang kafir Quraisy, fanzur kaifa kana 'aqibatul zalimin. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan yang buruk bagi orang-orang yang zalim. Di antara mereka ada yang mati dengan banjir, ada yang dengan apa disambar petir, ada yang dengan gempa bumi, ada yang dihujani dengan batu. Intinya semua orang-orang yang menentang dakwah para rasul, mereka akan binasa. Kalaupun tidak di dunia, ya, maka mereka akan binasa di akhirat. Nah. Ya, silakan baca. Siapa mau baca? Bu Azmi baca. Ada yang baru mau baca tadi, Ustaz. Bu Lisan itu bukannya bacanya hadis ya? Hadis mintanya Bu Dairis. Iya. Bu Azmi dulu. وَمِنْهُمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ Kelewatan satu ayat, Bu. Oh iya ini belum. Oh benar ya? Iya benar. Apa depan? 40? Iya. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ. مَل bukan man, mal. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. Dan di antara mereka ada yang beriman dengan Al-Quran, dan di antara mereka ada yang tidak beriman dengan Al-Quran. Dan Allah dan Rob apa Tuhanmu lebih mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-wawu harfu istifnaf minhum jar wa majrur sebagai khabar muqaddam man isim mausul sebagai mubtada yu'minu fil mudhari fa'ilnya dhamir mustatir huwa bihi jar wa majrur al-wawu harfu atfin minhum jar wa majrur ma'tuf man isim mausul sebagai mubtada la harfu nafi yu'minu fil mudhari fa'ilnya dhamir mustatir bihi jar wa majrur al wawu harfu atfin rabbu mubtada ka mudafun ilaih a'lamu fi'il ma fi'il madi Kopil madi ya isim tafdil sebagai khabar bil mufsidin jar wa majrur ya terus tafsirnya Ustaz. Oh iya. Wa min qaumika ayyuhar rasulu man yusaddiqu bil qur'ani wa minhum man la yusaddiqu bihi hatta yamutu ala dhalika yub'athu ya ustaz ya wa rabbuka a'lamu bil mufsidin alladhina la yu'minuna bihi ala wajhi dhulmi wal inadi wal fasadi fayujazihim ala fasadihim bi asyaddil adabi bi asyaddil adabi. Dan di antara kaummu ya rasul ada yang membenarkan Quran dan di antara mereka juga ada yang tidak membenarkan Al-Quran sampai kematian sampai mereka mati di atas mati dalam keadaan demikian dan dibangkitkan dalam keadaan demikian, dan Rabbmu lebih mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan yang tidak beriman dengan Al-Qur'an dengan cara kezaliman dan pengingkaran dan kerusakan, dan akan dibalas, mereka itu akan dibalas kerusakan mereka itu dengan azab yang sangat yang besar. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. Dan di antara mereka ada yang beriman dengannya, dan di antara mereka ada yang tidak beriman dengannya. Dan Rabbmu lebih mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi Allah telah menjelaskan bahwasanya di antara umat Nabi Muhammad SAW ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Ya, dan Allah lebih mengetahui siapa yang berbuat kerusakan. Ya, ini memang sunatullah ya. Setiap diutus para nabi, maka akan ada yang mendukung mereka dan ada yang menentang mereka. Ini sunatullah yang terus berlaku hingga akhir zaman. Sampai hari kiamat akan terus ada ya hak dan kebatilan. Akan terus ada orang-orang beriman dan orang kafir. Semuanya itu adalah untuk menguji siapa yang lebih baik amalannya. Nah, ya lanjut baca. Mumikial baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum anta bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Dan sekiranya mereka mendustakanmu, maka katakanlah bagiku amalku dan bagi kalian amal kalian. Terlepas dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Al-wawu harfu atin in harfu syartin kazzabu fi'il mali al-wawu sebagai fa'il al-kafu maf'ulun bih. Alfa'u harfu jawab kul fi'lun amrin gemirnya fa'ilnya dhamir mustatir anta di jar majrur sebagai khobar muqaddam Ustaz ya. Nah. Amali ini mubtada'nya Ustaz. Mubtada mahor. Al-babu harfu atfin lakum jar majrur sebagai khobar muqaddam ya amalukum mubtada muakhirukum mudhafun ilaih anta mubtada bariuna khabar mimma jar majrur a'malu fi'il mudhari alwawu harfu atfin anna mubtada bariun khabar mimma jar majrur ta'maluna fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il. Nah, ayat 41 ya. Ya. Yeah. Wa in kazzabaka ayyuhar rasulu haula'il musyrikuna faqul lahum li dini wa amali wa lakum dinukum wa amalukum fa antum la tu'akhiduna bi amali wa ana la u'akhadhu bi amalikum. Gimana wa ana la u'akhadhu, betul ya. Nah. Dan sekiranya mereka mendustakanmu wahai Rasul, orang-orang musyrik tersebut, maka katakanlah kepada mereka, bagiku agamaku dan amalan-amalanku, dan bagi kalian agamamu dan amal-amal kalian, dan kalian tidak dihukum atas amalku, dan aku tidak dihukum dengan amal kalian. Demikian Ustaz. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. Dan jika mereka mendustakanmu, wahai Rasulullah, fakul, maka katakanlah li amali, bagiku amalku, walakum amalukum, dan bagi kalian amalan kalian. Antum bari'una mimma amal, kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan, begitupun aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau didakwahi tidak juga mau mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, maka katakan kepada mereka, bagiku amalku dan bagi kalian amalan kalian. Ya. Karena memang hidayah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas seorang da'i itu adalah menyampaikan. Kita kalau melihat kemungkaran depan kita, maka wajib bagi kita menegurnya, menasihatinya, memperbaikinya. Tapi apabila setelah disampaikan nasihat, nasihatnya tidak diikuti, maka lepas, gugur kewajiban kita. Maka kita katakan, li amali walakum amalukum. Ana bari'um minkum wa antum bari'una minni. Ya. Jadi kalau sudah disampaikan dakwah, kemudian yang didakwahi cuek aja, enggak mau ngikuti, terserah. Bagi kalian amalan kalian, bagi kami amalan kami. Nah. Ya, silakan dibaca Bu Yasra ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yastami'una ilaika fa وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. Dan jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah untukku amalku, dan untuk kalian amal kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan. Alah, Bu, bawahnya. Bawahnya, Bu. Bawahnya, Wa minhum. Kamu tadi bacanya mana? Wa minhum mayastami'una ilaika harusnya. Lupa. Wa minhum mayastami'una ilaika afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan kepadamu. Apakah kamu menjadikan mendengar orang yang tuli walaupun mereka tidak berakal? Berarti empat dua. Alwa harfu atfin minhum khobar muqaddam. Jar majrur dulu bilangnya. Jar majrur sebagai khobar muqaddam. Man isi mausul sebagai mubtada muakhir. Yastami'una fi'il mudhari, al-waw sebagai fa'il, ilaika jar wa majrur, afa anta al-hamzatu harfu istifham. anta dhamir sebagai mubtada. Mubtada ya. Tusmi'u fi'il mudhari, fa'ilnya anta, as-summa maf'ulun bi. Al-waw harfu atfin, law harfu syartin, kanu fi'il madhi naqis, al-waw sebagai isimnya, la harfu nafiin, yaqiluna fi'il mudhari, al-waw sebagai fa'il, sebagai jumlahnya sebagai khobar kanu. Wa minal kufari man yasma'una kalamakallah. Kalamakal hakku. Walakinnahum la yahtaduna afa anta taqdiru ala isma'il isma'is summa fakadhalika la taqdiru ala hidayati haula'i. Tadi ala isma'is summi, kalau gini kan dia enggak bisa jadi maful bi ya, mudhaf ilaih pasti isma'is summi. Fakadhalika la taqdiru ala hidayati haula'i illa ayyasha Allahu hidayatihim. Illa ayyasha Allahu hidayatahum. Hidayatahum. Li'annahum summun an sama'il haqqi la ya'qilunahu. Dan di antara orang-orang kafir ada orang yang mendengarkan ucapanmu yang hak dan bacaan Al-Qur'anmu, akan tapi mereka tidak memperoleh hidayah. Maka apakah kamu sanggup membuat orang tuli menjadi mendengar? Maka demikian pula kamu tidak akan sanggup memberikan hidayah pada mereka kecuali apabila Allah menghendaki mereka memperoleh hidayah. Sungguhnya mereka adalah orang-orang tuli terhadap kebenaran, tidak, ya, yaitu tidak memahaminya. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. Dan di antara mereka ada orang yang berusaha menyimak ucapanmu. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. Apakah engkau hendak membuat orang yang tuli bisa mendengar? وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. Sekalipun mereka tidak berakal. Ini untuk mempertegas bahwasanya orang itu kalau sudah memilih jalan kesesatan, maka mereka akan seperti orang tuli dalam hal tidak bisa mendengarkan kebenaran. Seberapapun ayat yang mereka dengar, penjelasannya, tetap saja mereka tidak akan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena telinga mereka telah tuli dari mendengarkan kebenaran. Nah. Siapa yang belum baca? Bu Marsi ya baca ya? Bu Marsi. Iya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum may yanzu ilaika fa tatabil umya walau kanu la yubsirun. Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau, tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan. Al-Wawu Harfu Afin Minhum Jarwa Majurus Waban Muqaddam Man Mausul Man berarti isim masum tada mu'akhar. Ya, isim mausul sebagai muqtada mu'akhar. Yang guru fi'il mudhari huwa fa'ilnya ilaita jarwa majurus. Apa anta alhamzatu harful istifham, alfa'u harfu atfin, anta mubtada, tahdi fi'il mudhari, anta fa'ilnya, al-umya maf'ulun bi, walau alwaw harfu atfin, law harfu apa ya sedin? Law harfu syartin. Kanu fi'il madi naqif alwawu isimnya la yubsirun la harfu nafin yubsiruna fi'il mudhari alwawu fa'ilnya sebagai isim kanu sebagai khabar kana. Wa minal kufari man yanzuru ilaika wa ila adillatin nubuwatika sadiqah walakinahu la yubsiru ma ataqallahu min nuril imani. Afa anta ayuha rasulu taqdiru ala an takhluqa lil'ama absaran yahtaduna biha. Fakadhalika la taqdiru ala hidayatihim idha kanu faqidi al-basirah. Wa inna madzalika kulluhu lillahi wahdah. Dan dari orang-orang kafir ada orang yang melihat engkau dan kepada dalil-dalil kenabianmu yang benar, akan tetapi dia tidak melihat apa yang Allah datangkan kepadamu dari cahaya keimanan. Lalu apakah engkau wahai Rasul mampu untuk menciptakan kepada yang buta penglihatan yang dapat menunjukkannya kepada mereka? lalu hal itu engkau tidak maka hal itu tidaklah engkau mampu atas mereka untuk memberi hidayah jika mereka kehilangan penglihatan, dan sesungguhnya hal itu semuanya adalah milik Allah saja. Mata ya. Nah. Mata. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa minhum may yaduru ilaika afa anta tahdil 'umya walau kanu la yubsirun. Dan di antara mereka, yaitu orang-orang kafir, ada yang melihat kepadamu. Matanya mah normal ya, mata fisiknya normal. Afa anta tahdil 'umya walau kanu la yubsirun? Apakah engkau ingin memberikan hidayah kepada orang yang buta sekalipun mereka tidak bisa melihat? Jadi mereka punya mata, mereka punya telinga, tapi mata yang mereka miliki tidak bisa melihat kebenaran karena mereka buta ya. Mata hati mereka buta dari melihat kebenaran. Begitupun telinga mereka ya. Banyak, betapa banyak ayat Quran yang menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu disamakan dengan summun bukmun umyun ya. Mereka apa namanya tuli, buta dan bisu. Ya, artinya telinga mereka tuli dari mendengarkan kebenaran, mata mereka buta dari melihat kebenaran, dan hati mereka ya tertutup dari kebenaran. Ya, dan lisan mereka juga bisu dari mengucapkan kebenaran. Wal'iyadu billah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan di atas agama yang hak. Amin ya rabbal alamin. Tapi mungkin untuk tafsirnya sampai sini kita lanjutkan ke hadis ya. Berarti sekarang hadis yang ke 62 ya. Silakan Bu Lisan ya yang baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas enggak, Ustaz? Jelas, jelas, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba ya, Ustaz. Nah. Hadis Usama bin Zaidin radhiyallahu anhuma. Qala ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Uraqah. Fasabbahnal yauma fasabbahnal qauma fahazamnahum walahiktu ana rajulun minal ansori rajulan minhum falamma ghashinahu qala la ilaha illallah faqaf fal ansoriyu anhu wato antuhu biruh biruhi biruhi hatta kotal tuhu falamma kodimna balagon nabi yan balagon nabi ya sallallahu alaihi wasallam balagon nabi ya sallallahu alaihi wasallam fakola ya Usamatu akotal tahu ba'da maqala la ilaha illallah qultu kana muta'awizan fama zala yukariruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum akhrajuhul akhrajahul Bukhari fi arba enggak langsung aja fi kitabil maghazi fi kitabil maghazi babul ba'atsan nabiyyu babul ba'sin nabi nabi babul ba'sin. Ini masdarnya babul ba'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babul ba'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Usama bin Zaidin. Usama bin. Oh, Usama. Usama bin nih jadi. Usama kan maful. Oh. Usamatabna Zaidin ila Furokoti min Jahinati. Min Juhainata. Min Ju. Juhainata. Juhainata. Min Juhainata. Langsung di mana ini Ustazah? Hadis dari Usama Ibnu Zaid. Semoga Allah meridhoi keduanya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami ke Hurokoh. Maka kami bertemu kaum Hurokoh itu di pagi hari. Lalu kami kalahkan mereka. Dan aku bertemu. Dan aku dan seorang laki-laki dari Ansor bertemu seorang laki-laki dari mereka. Ketika kami menundukkannya, dia telah berkata la ilaha. Ketika kami telah menundukkannya, dia telah berkata la ilaha illallah. Dan orang Ansor tersebut mencukupkan dengannya. Dan saya menikamnya dengan tombak sampai dia terbunuh. Ketika kami tiba, kabar ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, ya Usama, apakah engkau membunuhnya? Setelah dia berkata la ilaha illallah, aku berkata, dia hanya berlindung. Maka dia terus mengulang. Maka dia Rasulullah ya Ustaz sendiri. Iya, maka Rasulullah terus. Maka dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengulangnya sampai aku berharap sesungguhnya aku belum masuk Islam sebelum hari itu. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Naam, hadis Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma qala ba'asana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Hurqati. Hadis dari Usamah bin Zaid, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, Rasulullah mengutus kami ke daerah yang namanya Hurqah. Fasabbahna al-qauma fahazamnahum. Kemudian kami menyerbu kaum tersebut pada pagi hari. Walhaqtu ana wa rajulun minal ansari rajulan minhum. Dan aku dan seorang laki-laki dari kaum Ansar bertemu dengan seorang laki-laki dari kaum Hurqah itu. Falamma ghashinahu qala la ilaha illallah. Dan ketika kami telah mampu menguasainya, mengepungnya, laki-laki dari Hurqah itu mengucapkan la ilaha illallah. Fakafal ansari anhu. Maka ya orang Ansor itu ya menghentikan pedangnya. Jadi satu orang yang bersama Usama tadi tidak menyerang orang tersebut setelah dia mendengar orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Sementara Usama bin Zaid wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Dan aku menikamnya dengan tombakku sampai aku membunuhnya. Falamma qadimna balagha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Usamatu, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Maka ketika kami sampai di Madinah, ya, maka tersiarlah, sampailah kabar tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Usama, apakah engkau membunuh orang tersebut setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qultu kana muta'awidan. Kata Usama, aku berkata, kana muta'awidan. Orang tadi itu ngucapin la ilaha illallah cuma ya supaya enggak dibunuh aja wahai Rasulullah, hanya untuk melindungi dirinya. Famazala yukarriruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaumi. Maka Rasulullah terus-menerus mengulanginya, yaitu mengulangi kalimat aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, terus diulang-ulangi sampai kata Usama hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaumi. Ya, sampai aku berharap bahwasanya aku belum melabur Islam sebelum hari tersebut. Saking menyesalnya Usama atas perbuatan yang dilakukan, dia berharap dia belum berislam saat itu. Kenapa? Karena malu ya. Ternyata perbuatannya itu ada perbuatan yang salah. akhrajahu al-Bukhari fi kitabil Maghazi babu ba'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Usamah bin Zaidin ila al-Huruqati min Juhayna. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab peperangan bab Nabi mengutus Usamah bin Zaid ke Huruqat dari Juhayna. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa sekalipun seorang mengucapkan la ilaha illallah baru sekali itu ya di bawah kilatan pedang, tetap saja seseorang itu harus menerima ucapan tersebut sebagai bentuk keislamannya. Karena kita enggak boleh menghukumi orang dari batinnya. Kita enggak tahu apa yang ada dalam dada manusia. Yang jelas kalau zahirnya lisannya mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak perlu ditanya apakah keislaman ini dari hatinya atau tidak ya. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang adil ya. Ketika seseorang telah mengucapkan la ilaha illallah dan la ilaha illallah merupakan tanda keislaman seseorang, maka yang seperti ini ya haram darahnya, ya kehormatannya dan hartanya untuk diambil dari muslim yang lainnya. Ini menunjukkan betapa Islam adalah agama yang tidak melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat ya. Artinya kita hanya menghukumi sesuatu yang bisa dilihat, yaitu zahirnya, ya, tampilan luarnya. Adapun hati itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis lain dijelaskan bahwa Rasulullah saking marah sampai bilang ke Usama, "Apakah kau telah membelah dadanya sampai kau mengetahui bahwasanya dia melakukan hal tersebut hanya untuk berlindung ya dari kilatan pedang ya atau hunusan tombak?" Ya, ini saking marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dari kisah ini juga kita bisa memahami bahwa orang yang salah dalam beristihad, ini kan namanya istihad gitu ya. Usama ketika mendengar ada orang mengucapkan la ilaha illallah, dia tetap menebasnya, dia tetap menghunuskan tombaknya sampai terbunuh. Dan dalam kejadian ini Rasulullah tidak melakukan hukuman qisas. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam menentukan ya suatu hukum di dalam Islam, faktor niat itu sangat dilihat. Ya. Makanya ada hadis yang sangat populer, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Taib ya, mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lihat ada pertanyaan yang masuk. Bukan niatnya, ini bukan nanya ya, cuma koreksi ya. Bal itu harfu idrob ya, harfu idrob. Idrob itu kan dari kata doroba ya, memukul. Jadi idrob itu kayak huruf yang apa namanya mempertentangkan. Jadi kayak apa ya? Membalikkan kali ya. Apa bu? Membalikkan. Membalikkan betul. Karena bahkan itu kan berarti keadaannya lebih. Membalikkan dari yang itu. Dari kenyataannya gitu ya. Bahkan ya, lebih parah dari kenyataannya. Itu bal. Harfu idrob pakai ba ya. Adroba yudribu. Nah. Bu Umum Mikyal bertanya, Isma'i Summi, ini beramal fi'il tidak Ustaz? Dia bisa beramal fi'il, tapi kan kalau bentuknya kayak gitu, itu udah pasti mudah-mudah filai. Karena di antara syaratnya itu, seperti kalau yang kita lihat sebelum-sebelumnya itu ada domirnya dulu. Setelahnya baru bisa dibilang maful bi'il. Tapi kalau langsung nempel, itu kalau kayak gitu, jadinya mudah-mudah filai. Nah. Jadi isma'i sum itu ya kita katakan mudah-mudah filai. Nah. Kemudian Pak Junaidi bertanya, kenapa di sini hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan bahwa yang diridhoi adalah Usamahnya dan Zaidnya. Jadi kalau dalam hadis kita mendengar ada radhiyallahu anhuma, berarti anak dan bapaknya sama-sama muslim, sama-sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau ini Umarnya dan Zaidnya ini sama-sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak Abdullah bin Umar. Iya. Abdullahnya sama Umar bin Khattabnya sama-sama ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu. Kalau ada sahabat yang anak dan bapaknya sama-sama muslim dan sama-sama sahabat Rasulullah, itu pasti bentuknya adalah radhiyallahu anhuma ya. Nah, ya demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.